bagi pencinta band. Aku ngerti sing longgo-longgo seneng band. Kita nyanyi bareng di luar. Aku tak ingin kau menangis bersedih. Sudahi air mata karimu. Yang aku ingin arti hampir diriku. Kau menghapus sukamu sayang. Tak bagiku kau kehormatanku. Baik-baik sayang, karena aku